然后我这个造谣不实上向拉古和拉古文安排的安排一老一老先拉古内罗沙罗沙的一家他说造谣是这些干部主义都我都来记住大家为了沙罗的让战让战Mandat kosong bersyukur tutup simpang susu jambi itu terus dari akhir sholat ed makmur beda dengan nabi upacara sholat tak kawai setengah jam pamane gampang tampangan terus setengah walu terus kumpul panjang-panjang keselaman jambi Terus mulai mencalon. Dan lalu setelah simpang tujuh, setelah colong, Ramjan jam 10. Dan jam 10, setelah colong, terus sarapan kepada keluarga, selamat-selamat. Jam 12. Resi bang tujuhnya Jumatan. Itu bukan satu. Lalu lain kan dengan diri yang dikau. Maka anju sali ya. Kalau anju sali. Sengsesa Jumatan. Wajib Jumatan. Dengan dikau mau ke dinasi. Bisa memakai rendeng. Ya wajib Jumatan. Semuanya tak pulangin, wajib Jumatan. Semuanya gagalan, bilang. Semuanya gagalan, nah, melakukannya itu. Sosaudah. Bangsa, apa Yusaliya, Pak Yusali. Ini asbab nuzul, Jumatan, Pak Dina semua. Ibaratnya ngomong. Ya teman-teman, lima hari cuma rokosok di Jumat, di Jumat diwari-wari kemurahan. Orang diwocok, manja, ayu sholiya, balu sholi, segi sejumatan, wajib Jumat. Jadi, wajib cuma rokosok. Ini kelarunya. Jadi saya diberi kemurahan ini, saya memakai colok, diberi kemurahan, saya memakai gagalan, diberi kemurahan, lalu saya memakai perambatan, memakai jejak, masa diberi kemurahan, ya Allah, kemudian kali ya bisa. Apa mana yang saya ingin? Malah mesin-mesin cilik-cilik kemana ake sholat id. Dan pulang itu tak bisa, ini sholat id pitunggun. Pitunggun. Minta serapi itu malah rolas. Malah ake cilik. Rolas jauh cuma. Minta serapi begitu erat-erat. Jadi, hadis ini sholat sahibu kan sholat laku. Orang setinggi. Jadi kalau terangkan namanya majlis taklim senang saja, namun setuju sedepan, sama melengahkan, wajib melengahkan. Jadi kita kehamilan, takkan penting dan akhirat pun bebas. Pun bebas. Jadi hati saya nomor siji. Saya tidak paham langsung marah kosong ke Jumatan. Yang sendiri, pulau kali kau kaji, dan meri kau kobra. Pulau bukti api dengan ini Madinah, dengan ini Makkah. Pulau nanti, umrah kosong kalian ke Aji ke Polis. Nanti, Jumatan negeri kau, terpas dina bodo. Kalian alihkan bodo besar kero haji. Kero sengaja. Pas Dina Jumat Bodo Kula saking ngukuh setengah rupang langsung repekan nututi bodo. Terus Jumatan tetap wonten Jumatan ya bodo dan ya Jumatan. Jadi sehingga menjadi sumara posofi Jumat ini hilang paham melakukannya acara kurang paham. Ini sisi hadis. Hadis nomor loro An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala Kodi kita maafi yaun itu hala idani Faman sya'a adzahu anil jumu'ati wa inna mujami'un Riwayat sangri Abu Hurairah Kata Nabi mendiko Dina iki ana bodolo Balanek, dipimpinan-pimpinan Quran Hadis itu bahasanya bahasa kanggo sing nampa kula lagi istilah kawan ibadah disesuaikan karo sing nampa ya nampa jadu jadi maksud betul Idul Fitri karo Jumat. Bahasanya kodi sama api yang dikumpulnya idul. Faman syarat adzahu anil Jumu'ati dan orang iso Jumatan orang iso Jumatan wa inna mujami'un aku tetap Jumatan tetap kami Nabi orang kota apa dia Nabi sahabat-sahabat kota tetap Jumatan wa inna mujami'un lalu bukan yang ada jadi dipahami faman sya'an adza'amu mu'ani Jumu'ati senoran dungkapi Jumatan orang Jumatan Bisa memakai corok, cuma yang berjalan. Saya orang diuntung, orang di jalan. Ini ku melakukan sikit. Jadi coroknya terkosong. Akhirnya Nabi awet kemurahan. Bangsa azlahu wadih Jum'ati. Saya orang iso, ya bisa langsung Jum'atan. Maka Jum'atan ini di sentra. Lantan ini tempat Jumatan belajar. Jadi pun hadis ini pun jodoh sakit tinggi. Jadi hadis ini sambut jodoh sakit tinggi. Mereka tidak ada orang cara Jumatan yang sedang tujuh. Orang cara yang sedang cara. Orang yang Jumatan. Kopi uji di Honden. Jadi, cara sandi kebetulan rambat. Dan ini nama sesudut-sesudut yang paham yang saya matang sampai lengake wajah no hadisnya ini pun sampai lengake kalau rakil sampai pun betul ketulisan beding dan akhirat sampai pun bebas. Saya pulang malah menjadi penghasilan itu. Jadi beli pun bebas. Jadi bu, minggu ayat dan muhammad baru orang muda saja. Jadi pilih ke mana? Bisa Allah pilih aje. Fa'amal lagi nabi guru dihijau. Mohonlah guru dayu akan beli guru di kemohonan dalam biru terakhirnya lagi nabi guru. Pemerintah, sedangkan badan, gak bersegmen-segmen, fungsi sehatinya senang benak-benak aman. Bayang tadi umurang mengikuti sepana dina mahir jauh-jauh tatang bahkan sangar kotor darmin husan dan Qur'an. Ibu sejauh itu ikhti wa'al-binati ikhulat fitnah-fitnah. Ia misalnya masyarakat keker. Walau pada senaja muncul ke jauh-jauh sepertinya orang pas dipuncul lagi. Kalau ngatur masyarakat lono, jadi Qurannya bersendiri. Ibni Qur'an fitnah di kulit-kulit fitnah. Waktu lo akan pilih dan kulit, sing cocok kalau pikirannya. Jadi, nafsu mepe. Itu, prairi, dan sholat dosen. Hari ini, tambahan kata dan pemirahkan wajib menjaga yang tinggi keseh. Saya masalah cuma tadi, ibu tempat sama ya. Mereka berpura namun sambil cekra, sambil jelas. Sambil cekra dan sambil jelas. Mereka hanya nabi menjelaskan, lain namun jari on, aku tetap Jumatan. Hanya nabi menjelaskan, aku tetap Jumatan. Hadisnya, wa inna mujamikun. Cuma semuanya seorang yang berlaku, masih berlaku kemurahan. Jadi yang bermati ke situ, hadisnya kebocoran secara berjalan-jalan jalan. Hadis yang menangkan seorang berjalan-jalan. Jadi kurang namun gambar lagi. Nah, kurang gambar lagi, namanya matinya, sehingga hadis berlaku kemurahan. Dan laporkan berake simpang susur colong dan lain-lain. Tapi hati sederhana ada colong dan lain-lain buatan-buatan. Orang mana yang tak bilang itu sama banget. Walau yang kamu tak bilang bulan orang berdoa keterangan itu jauh ilang lalu kecepatan. Itu keterangan. Orang singar, singar di mengkaji Allah. Para ulama, orang ngerti. Contohnya, kalimat-kalimat namanya awal surah. Bayar kong, sadis, nun, lali-lali-lali. Warahmatullahi telepon ulama-ulama kan mendalam pilih-pilih jalannya warahnya pun aku telepon ulama kan mendalam pilih-pilih jalannya ya kudu nari kemudah warahnya pun amadi percaya kudu bisa dan ayat mutasyafi. Kula percaya alif lam mim gawe Gusti Allah. Aku ora ngerti maknane, tapi aku percaya nek iku sange nyarsane Gusti Allah. Iki kok aku nama ulama. Warasi guna den diarani ulama. Arasi pun tak mendalami ilmu. Mendikane Imam Malik. Ulama rasionya itu dua sifat macam bakar. Sebab hubungannya kalian bersih Allah sangat terang. Ngantas kuatir nak keliru. Ojo nanti tunggu-tunggu ini diurahkan di pemerintah. Sifatnya al-Rasihun. Al-Qasyah Fima benahu wa benallah. Sangat mengkhawatirkan hubungannya dalam Allah. Jangan diperkir. Al-Rasihun. Nomor loro, waktu lalu bima kena luar kena lalu dalam hubungan kalau secara besar sangat ramah. Jadi nomor sisi hubungannya dalam Gusti Allah sangat ramah. Nomor loro hubungan secara besar ramah. Nomor tujuh, wajudu di bayar lima kena dua kena dunia. Artinya orang komander negara dunia, supaya bayar masuk orang mengalui negar dari tetek orang. Ini nomor tujuh. Tiada di surut. Jadi supaya pada apa pengabdian dari Allah tetap lurus nomor satu. Nomor kata walmujahadah bima bina huwa bina nafsi selalu berjuang melawan nafsu ini. Nomor kata al-mujahadah selalu berjuang melawan nafsu ini. Pulau Balanya bisa dikas. Medikannya Imam Malik. Yang disebut Tuhan Rasyikun. Ulama-ulama Rasyikun. Itu yang dua ini sifat makin bakar. Sudah. Al-Khasyatu. Bima benahu wa benallah. Selalu memperhatikan hubungan dalam Gusti Allah. Mereka lagi takut. Namun lalu, wattaladu bima benahu wa benanas hubungan sesama kesan ramah. Nomor telu, zuhud. Hubungannya kadang bunda dunia. Senajan sukiyo kaya moko, kesukuyannya orang mengaruhi, orang mengurangi pengabdiannya dari Allah. Nomor kapan, selalu mujahadah merangi nafsu ini. Itu yang disebut warasyahuna bil ilmi menurut Imam Malik. Yaquluna qadamu taqarrusun aman nabi kullu dawisa sejaban ayat padu sing mutangan padal mutajati ben jiwa binaku sampe ngarsane pemeran kita wa ma yazakkaru lan ora padu nampa pitutur illa ulul albabi kecoba wong sing padha duwe nyangka. Tapi saya bisa mengapa Yesus, ya Allah mongsing di akal. Karena, tidak seorang mengapa Yesus itu, berarti orang di akal. Nah, jadi itu bahasa sih, caranya lalu mantan terus. Seorang mengapa keterangan ini, rakyat akal. Saya bisa mengapa, Allah mongsing di akal. Jadi itu berlaku. Wa ma'ayat zakkaru illa ulul albab. Ini bahasa Qur'annya tadi. Semua isa nombok, jura diakal. Semua isa nombok, wongsem diakal. Rabbana la tujir kulubana ba'da'in hasilana. Wa ablana min latunga rahmat innaka antar rahmat.